اخواني في الله اعزكم الله واخواتي في الله. Kita sampai pada hadis yang ke-6 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan ta'liqat dan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang ke-6 adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdullah An-Nu'man ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إخواني في الله أعزكم الله وأخواتي في الله. حديث يعني رواية لدي أبو عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما menyatakan bahwa dia mendengar Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda إن الحلال بين وإن الحرام بين. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. وَبَيْنَهُمَا أُمُرْ مُسْتَبِهَا. Dan diantara keduanya, diantara kejelasan yang halal, diantara kejelasan yang haram, diantara keduanya ada umur مُسْتَبِهَا, ada perkara-perkara yang tersamar. لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Rasulullah SAW menjelaskan apa makna مُسْتَبِهَا. Maknanya مُسْتَبِهَا adalah لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti tidak seluruhnya, tapi kebanyakan manusia. Adapun yang alim faqih mengerti bahwa ini termasuk yang halal atau termasuk yang haram. Tetapi bagi kebanyakan manusia tersamar, tidak jelas apakah dia halal atau haram. فَمَنْ اِتْتَرَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ. Maka barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, perkara yang samar-samar tadi, yang tidak jelas halal atau haram, maka dia telah melepaskan diri atau telah terbebas dalam masalah agamanya dan juga kehormatannya. Artinya dia telah menjaga agamanya dan telah menjaga kehormatannya. Menjaga agamanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kehormatannya berkaitan dengan manusia. Sebab kalau perkara itu samar-samar, kemudian kamu tabrak, kamu terjang, maka ketika ternyata haram, agamamu rusak dengan apa yang kamu perbuat dari keharaman-keharaman itu. Berarti hubungan dengan Allahnya yang terganggu, rusak. Sedangkan hubungan dengan manusia, kehormatanmu akan jatuh. Sebab sebagian mereka ngerti kalau itu adalah haram, kamu ini gak jelas, kerjakan. Ternyata haram, atau ternyata sebagian mereka tahu haram, maka orang lain akan mengatakan fulan adalah orang yang mengerjakan yang haram, kehormatanmu akan jatuh. Tetapi ketika dia ragu ini halal atau haram, dia stop, gak berani mengerjakan. Karena mustasyabihat, karena tidak jelas, dia tidak berani mengerjakannya atau tidak berani memakannya. Kenapa? Tunggu sampai jelas. Maka barang siapa yang tidak masuk ke perkara-perkara mutasyadihat, orang ini kodistad ro'a lidinihi wa'irzi. Berarti dia telah menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatannya. Tidak sampai terjerumus kepada yang haram yang akan merusak agama dia. Tidak pula dia terjatuh kehormatannya karena sebagian manusia tahu kalau itu adalah haram. Sehingga kaidahnya bagi kaum muslimin, kalau belum tahu sesuatu atau ragu atau tersamar baginya ini halal dan atau haram, maka sikap seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah adalah menunggu sampai jelas. Jangan berani-berani melanggar perkara-perkara yang mutasyabihat. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, dia telah menjaga agamanya dan menjaga pula kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Sebaliknya, orang yang masuk ke dalam perkara-perkara syubhat, masuk kepada perkara yang masih samar-samar, yang masih tidak jelas halal atau haramnya, maka niscaya dia akan masuk ke dalam yang haram. Orang yang sembarangan itu sangat berbahaya. Orang yang meraba-raba dalam gelap, itu kemungkinan tertabraknya atau kemungkinan dia bahaya sangat banyak. Maka barang siapa masuk kepada perkara mutasyabihat, niscaya dia terancam untuk terjerumus kepada perkara yang haram. Maka Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, "Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang masuk ke dalam perkara mutasyabihat, dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya atau hewan-hewan ternaknya di sekitar hima. Hima itu satu tempat yang dilindungi, satu padang rumput yang dijaga oleh raja atau milik raja. Yusiku anyerta'afi, dikhawatirkan sebentar lagi kambing-kambing itu akan masuk ke perbatasan itu. Tentunya yang namanya padang rumput yang dijaga, hutan lindung atau padang rumput yang dilindungi, tentunya lebih hijau, lebih banyak rumputnya, karena tidak pernah dipakai untuk mengembalakan kambing. Dan kambing-kambing itu akan mencari rumput yang banyak, akan mencari rumput yang segar. Maka setelah dia di sini tidak mendapatkan, dia akan masuk. Dan tentunya kambing-kambing ini tidak berakal. Yang penting di mana ada makanan, dia akan datang. Maka kata Rasulullah SAW, karra'i yar'a haula al-hima, seperti penggembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar perbatasan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Berarti orang ini berjalan di tempat yang berbahaya. Artinya berbahaya dari pelanggaran. Di tempat yang dikhawatirkan akan melanggar. Secara hitungan manusiawi, kambing-kambing itu akan memilih ke tempat yang hijau itu tadi. Jauh-jauhlah dari tempat-tempat yang seperti itu. Inilah gambaran orang yang masuk kepada perkara mutasyabihat. Subhat, gak apa-apa, masih subhat, belum haram. Ini masih gak jelas. Ya mumpung gak jelas, gak apa-apa. Akibatnya, no? Akibatnya dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram, imma dia merasa atau tidak merasa. Dan akan jatuh kehormatannya di mata-mata manusia yang telah tahu kalau ternyata perkara itu adalah haram. Masya Allah, kok fulan mengajarkan yang seperti, bukankah ini haram? Bagi dia tidak jelas, bagi orang lain jelas. Dia berarti tidak istabra'a li dinihi wa 'irdih, tidak menjaga agamanya dan tidak menjaga kehormatannya. Seperti penggembala yang menggembala di perbatasan tadi, dia tidak menjaga kambing-kambingnya bagaimana supaya tidak melanggar. Kalau kambing-kambing itu dijaga supaya tidak melanggar, maka akan digembalakan di tempat yang jauh dari perbatasan tadi, jauh dari hima. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya hima, punya tempat khusus padang rumput yang dijaga, punya taman yang dipagar, yang tidak boleh orang menggembalakan kambing-kambingnya dan ternaknya di situ. Setiap penguasa punya. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa hima Allah adalah yang haram-haram tadi. Allah jaga, ini jangan dikerjakan, ini jangan dikerjakan, ini jangan dikerjakan. Ini haram, ini tidak boleh. Ini adalah maharimullah dan inilah himallah. Barang siapa yang mengembalakan ternaknya di dekat hima, dia dikhawatirkan akan masuk ke dalam perbatasan tadi. Akan melanggar batas-batas Allah tadi. Akan melanggar yang haram. Akan mengerjakan yang dilarang. Akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Bermain di pinggir jurang. Semua orang akan memperingatkannya. Orang yang masih berakal. Jangan. Nanti jatuh. Inilah kira-kira. Jadi yang namanya mutasyabihat digambarkan seperti perbatasan antara halal dengan haram. Kalau sudah bermainnya di perbatasan ini, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya. Seperti yang mengembalakan kambing-kambingnya di perbatasan. Jelas dikhawatirkan dan sangat mungkin kambing-kambing itu masuk ke dalam perbatasan tadi dan makan rumput-rumput di sana. Dan berarti pelanggaran terhadap penguasanya. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah apa yang dijaga oleh Allah atau apa yang dilarang oleh Allah adalah yang haram-haram tadi. Kalau bermain di perbatasan yang halal dan haram tadi, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada mudghah, ada segumpal darah. Idza salahat salaha al jasad kulluh, yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasada al jasad kulluh, dan kalau dia rusak akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wa hiya al qalb, ketahuilah mudghah itu adalah jantung. Al-qalb, jantung, atau lebih dikenal di Indonesia dengan kata-kata hati, pada terjemahan yang benar adalah jantung. Atau ada yang menggabungkannya menjadi jantung hati. Inilah yang dikatakan mudghah, yang kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Berarti, yang menentukan perbuatan itu baik atau tidak baik adalah dari hatinya. Walaupun kelihatannya manis perbuatannya baik, ya, tetapi ternyata niatnya jelek, perbuatan itu jadi jelek. Demikian pula, ikhwanul fillah a'azakumullah, orang-orang yang meniatkan baik, ketika itu dia tidak sengaja, dengan tidak tahu mengerjakan sesuatu yang salah. Maka innamal a'malu binniyat. Kesalahannya ma'fu kalau an jahlin, kalau dalam keadaan tidak tahu. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini betul-betul hadis besar yang mengandung kaidah-kaidah Islam yang sangat mendasar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qasama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-umura ila thalathati aqsam. Nabi membagi perkara-perkara ini menjadi tiga perkara. Qismun halalun bayyin la istibaha fi. Satu jenis perkara adalah halal yang jelas halalnya dan tidak ada keraguan padanya. Wa qismun, dan sebagian lagi perkara-perkara haramun bayyin la istibaha fi. Haram yang jelas haramnya dan tidak ada kesamaran padanya. Wa hadani wadhihani. Dua perkara ini wadhihan, dua-duanya jelas, haramnya jelas, halalnya jelas. Ammal halalu fa halalun wa la ya'samul insanu bihi. Adapun yang namanya halal, ya halal, manusia tidak berdosa dengan mengerjakan perkara-perkara itu. Wamal haramu faharamun wa ya'samul insanu bihi. Adapun haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah yang seorang manusia berdosa kalau mengerjakannya. Misalul awal halu bahimatil an'am. Contoh yang pertama adalah halalnya binatang ternak. Contoh yang halalun bayyin, halalnya jelas. Binatang ternak, kambing, sapi. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua yang haramnya jelas, tahrimul khamr, haramnya khamr. Wa lahmul khinzir, daging babi, haram. Dan juga wadih, bayyin, keharamannya sangat jelas. Lastibaha fi, tidak ada kesamaran padanya. Amma al-qism ats-tsalits, adapun jenis yang ketiga dari perkara-perkara adalah perkara yang dikatakan fahuwal amrul mustabah alladhi yastabihu hukmuhu, perkara yang tersamar, yang tersamar hukumnya bagi manusia. Hal huwa minal halali atau minal haram, apakah ini adalah dari yang halal atau dari yang haram, apakah termasuk boleh atau termasuk yang tidak boleh. Wa yakhfa hukmuhu ala katsirin minan nas, dan tersamar hukumnya pada kebanyakan manusia. Wa illa fahuwa ma'lumun 'inda al-akharin, disebutkan kebanyakan manusia. Kenapa disebutkan kebanyakan manusia? Karena kata Syekh, wa illa fahuwa ma'lumun 'inda akharin, kalau tidak, karena memang fahuwa ma'lumun, perkara ini diketahui oleh orang lain, orang yang lain. Jadi kebanyakan manusia tidak tahu, tapi sebagian yang lain tahu. Maka dikatakan perkara yang subhat adalah perkara yang tersamar pada kebanyakan manusia. Biasanya semakin orang itu ilmunya dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, maka semakin jelas bagi dia mana yang halal, mana yang haram. Allah berikan Furqan yang jelas. Semakin manusia jauh dari ilmu, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, maka semakin banyak yang samar bagi dia. Dan kalau ada satu perkara yang kebanyakan manusia tidak tahu ini halal apa haram, maka itulah yang dikatakan mutasyabihat, yang harus kamu mencari kejelasan kepada orang-orang yang berilmu. Harus tanya kepada alim minan ulama, tanya kepada orang-orang yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, sementara sebelum kita mendapatkan jawaban dari mereka, apa yang kita lakukan? Rasulullah SAW mengajarkan, wa man ittaqa atau faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara mutasyabihat, berarti dia menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Menjaga agamanya yang hubungannya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, dan menjaga kehormatannya yang hubungannya bainahu wa bainannas. Jaga, berarti kaidahnya sebelum kita mendapatkan kejelasan dari orang yang berilmu, jangan makan dulu. Enggak apa-apa kan enggak makan? Enggak makan benda tadi maksudnya yang mutasyabihat. Ini halal apa haram? Enggak jelas. Semua masyarakat enggak tahu ini halal apa haram. Ya jangan makan itu dulu, makan yang jelas-jelas saja lah. Kenapa kok repot cari-cari yang mutasyabihat? Makan yang jelas halal, ikan yang jelas halal bangkainya. Makan kambing yang jelas halal dan enak. Dan jangan kamu makan yang haram. Jangan makan babi, jangan minum khamr. Makan yang halal, selesai. Dan yang mutasyabihat bagaimana? Tunggu, jangan masuk ke syubhat dulu. Sebelum ada kejelasan kepadamu kalau itu halal. Ini kaidahnya, langkah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh, hadza yaqulu ar-rasul alaihi salatu wassalam, perkara ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa al-wara' tarkuhu. Al-wara', orang yang berhati-hati, adalah orang yang meninggalkannya. Wa an la yaqa fihi al-insan, dan hendaklah manusia jangan masuk ke dalamnya. Wa li hadza qala, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menghindari syubhat, dia istabra'a, telah membebaskan atau melindungi, menjaga li dinihi wa 'irdihi, agamanya dan kehormatannya. Disebutkan oleh Syekh, istabra'a li dinihi fima bainahu wa bainallah, menjaga agamanya adalah antara dia dengan Allah. Wastabra ala irdih, sedangkan menjaga kehormatannya fi ma bainahu wa bainan nas, antara dia dengan manusia. Bi haitsu la yaqulun fulanun waqa'a fil haram. Yani menjaga kehormatannya di antara manusia adalah jangan sampai mereka berkata fulanun waqa'a fil haram. Fulan katanya salafi, katanya ahlu sunnah, kok mengerjakan yang haram? Padahal orang tadi, si salafi ini mengerjakannya karena ini kan mutasyabihat, masih gak jelas. Ternyata bagi sebagian manusia telah jelas kalau itu adalah haram. Akhirnya yaqulun fulanun waqa'a fil haram, fulan telah terjerumus ke dalam yang haram. Haitsu innahum ya'lamunahu, di mana mereka telah mengetahui kalau itu haram. Wa huwa 'indahu mustabih, padahal bagi orang yang mengerjakan tadi masih tersamar. Ya. Ini menjaga kehormatan. Jadi supaya jangan sampai manusia menjatuhkan kehormatanmu karena mereka sudah mengetahui hukumnya, kamu masih samar, maka jangan kerjakan yang samar-samar. Jangan masuk kepada perkara yang mutasyabihat. Thumma daraba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam matalan. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh sebuah permisalan untuk yang demikian tadi, yaitu permisalan dirra'i yar'a haulal hima, dipermisalkan seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar perbatasan. Ai haulal ardil mahmiyah allati la tar'aha al-baha'im fatakuna khadra', yakni di sekitar tanah yang dijaga dan dilindungi, yang tidak boleh binatang ternak digembalakan di sana. Fatakunu khadra, maka tanah itu hijau, subur, rumputnya segar, karena tidak boleh digembalakan ternaknya di sana. Liannaha lam tar'a au liannaha lam tur'a, karena tanah tersebut tidak pernah dipakai untuk menggembalakan ternak. Khadra, hijau. Fa innaha tajzib al-baha'im. Tanah yang hijau tadi karena tidak pernah dipakai untuk menggembalakan ternak, tentunya hijau. Dan yang hijau ini tajzib al-baha'im, akan menarik perhatian hewan-hewan ternak. Hatta tadubbu ilaiha wa tar'aha, hingga hewan-hewan ternak itu akan berjalan menuju ke tempat tersebut dan mereka akan makan rumput di sana. Rasulullah bersabda, "Ar-ra'i yar'a haula al-hima, yushiku an yarta'a fi." Seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar perbatasan, dikhawatirkan bahwasanya hewan-hewannya akan masuk ke dalamnya dan yarta', yarta' itu memakan rumput-rumput. Thumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian beliau bersabda alaihi salatu wassalam, ala wa inna li kulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap penguasa memiliki hima, memiliki satu tanah yang dijaga, satu taman yang dilindungi. Ya'ni annahu jaratil adah, ya'ni bahwasanya telah berlangsung kebiasaan. Bi annal muluk, bahwasanya para raja-raja, yahmuna syai'an, mereka memelihara atau menjaga sesuatu minal ard, sesuatu tanah tertentu dijaga dan dilindungi. Allati yakunu fiha al-'ushbul kathir wa az-zar'ul kathir, yang tentunya karena dijaga maka di situ banyak rumput-rumput dan banyak pula pohon-pohon. Ala wa inna himallah maharimuh, kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketahuilah bahwa hima Allah, penjagaan atau perbatasan Allah, adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Aima haramahu ala ibadihi fahuwa hima, maka setiap yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah hima Allah. Jadi kalau ini adalah halal, kemudian semua yang ada di sini halal, maka ada di dalam perkara atau ada sebuah perkara yang haram dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk kepada perkara ini. Di mana letak mutasyabihat? Di sekitar perbatasan ini. Karena enggak jelas apakah dia kehalal, apakah dia keharam. Kalau orang itu mengembalakan hewan-hewan ternaknya di perbatasan itu, dikhawatirkan akan masuk ke dalam yang haram. Karena biasanya hawa nafsu kalau dituruti terus memang kayak binatang ternak, tidak mengenal halal dan haram. Nafsu kalau sudah dijadikan sebagai tuhannya, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, orang yang melihat, apakah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Disebutkan oleh Allah dengan kalimat bahwa mereka kal an'ami balhum adall, mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Maka dikhawatirkan kalau kita masuk dalam perkara mutasyabihat, hawa nafsu akan pengin kepada yang haram ini karena sudah di perbatasan, sudah dekat, akan menginginkan, akan muncul nafsu keinginan untuk mengerjakan yang haram. Maka hati-hati, orang yang sudah masuk ke mutasyabihat berarti sudah semakin dekat kepada yang haram. Yusiku an yaqa' fi, dikhawatirkan akan terjerumus di dalamnya. Li'annahu mana'ahum an yaqa'u fihi, karena dikatakan sebagai himallah, karena Allah melarang manusia untuk masuk ke dalamnya, untuk terjerumus ke dalamnya. Maka disebutlah dengan hima, perjagaan atau perbatasan yang dijaga. Thumma bayyana anna fil jasadi mudghah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam jasad ada mudghah, ada segumpal darah. Yang idza saluhat saluhal jasadu kulluh, yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya. Yani lahmatun biqadri ma yamdaghuhu al-akil, maknanya mudghah adalah daging, segumpal daging yang kecil yang mampu orang untuk makannya, kecilnya itu seukuran satu genggam. Nah, itu namanya mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau itu baik akan baik seluruh tubuhnya. Thumma bayyanaha biqaulih, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa mudghah tadi, segumpal daging tadi atau segumpal darah tadi adalah jantung. Wa huwa isyaratun ila annahu yajib 'alal insani an yura'i ma fi qalbihi. Ini menunjukkan isyarat bahwa seseorang harus wajib memperhatikan hatinya. Karena kalau hati ini baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hati ini jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Maka berarti hati ini atau jantung ini harus lebih diperhatikan oleh manusia. Harus bagi seseorang yura'i ma fi qalbihi, memperbaiki, memperhatikan dan menjaga apa yang di dalam hatinya. Kata para ulama, Imam Ahmad dan lainnya, yang paling sulit bagiku adalah memperbaiki hati. Artinya masalah hati adalah masalah yang berat dan sulit. Salat bisa sama-sama salat seluruhnya, tetapi hati mereka berbeda-beda. Kita dari awal sudah niat ikhlas karena Allah, ternyata di jalan ada sesuatu bisa berubah. Bisa berubah, memiliki niat lain. Riya, ujub, sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Sum'ah dari sami'ah. Ujub, bangga diri. Dan sekian banyak kerusakan-kerusakan hati yang akan merusak ibadah sholatnya. Mana yang lebih sulit? Memperbaiki sholat dohirnya atau ibadah dohirnya, atau memperbaiki hati? Kata para ulama, sungguh yang paling sulit bagiku adalah memperbaiki niat. Sulit. gampang berubah. Karena yang namanya qalb, dia taqallab. Disebut dengan qalb, qa, lam, dan ba, karena selalu berbolak-balik dari kata-kata qallaba, yataqallab. Yusammal qalb li'annahu yataqallab. Disebut dengan qalb karena dia selalu berbolak-balik. Kadang begini, kadang begitu. Kadang begini, kadang begitu. Iman yang ada dalam hati, kadang naik, kadang turun. Perkara-perkara yang ada dalam hati dari keyakinan-keyakinan, kadang muncul penyakit ragu, kadang yakin. Begini keadaan hati, berubah setiap saat. Maka tentunya seorang yang bisa menjaga hatinya terus dalam keadaan tetap yakin, istiqamah di atas tauhid, tetap dalam keadaan mengimani Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, mengimani semua rukun-rukun iman dengan yakin, dan terus tidak terganggu dengan berbagai macam syubhat-syubhat dan kekaburan-kekaburan, maka orang ini adalah orang yang mustaqim atau istiqamah. Akan terlihat pada seluruh tubuhnya, matanya akan baik, tidak melihat yang haram, tangannya akan baik, tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang dosa, kakinya akan baik, tidak akan berjalan ke tempat-tempat yang haram, ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Demikian pula semua, seluruh tubuhnya akan baik pula, karena hatinya dipenuhi dengan keimanan dan tauhid. Tetapi sebaliknya, kalau hati ini telah rusak, dipenuhi dengan keraguan-keraguan, dipenuhi dengan berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati itu nifaq, kemunafikan, ujub, bangga diri, iri, dengki, dan berbagai macam penyakit hati. Dari mulai yang paling besar, yaitu kesyirikan, sampai kepada perkara-perkara yang lain yang akan merusak hati. Kalau hati dalam keadaan demikian, maka tentunya amalannya malas. Bagaimana dia akan semangat untuk beribadah kalau dia tidak yakin bahwa surga dan neraka itu ada? Keyakinan surga dan neraka itu ada atau tidak ada, ini amalan hati atau amalan badan? Amalan hati, toh. Kalau amalan hati ini rusak, dia ragu, ada nggak sih surga itu? Saya nggak yakin. Ini amalan hati, tapi akan terlihat pada amalan-amalan zahirnya. Lihat bagaimana ketika sholat. Qaul munafiqin idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka kalau bangun untuk salat, malas salatnya. Itu pun mereka kerjakan yura'unan nas, karena ingin dilihat manusia. Makanya yang paling malas munafiqin adalah salat fajar dan salat isya, karena enggak kelihatan. Gelap. Sehingga percuma saya berangkat, manusia enggak lihat saya. Ini kerusakan amalan zahir mereka disebabkan karena kerusakan hati. Dengan keraguan yang ada dalam hatinya, dia akan berani berbuat dosa dengan matanya, akan berani berbuat dosa dengan telinganya, akan berani berbuat dosa dengan tangannya, akan berani berjalan ke tempat-tempat yang haram. Peduli amat, kata dia. Hatinya berkata, tentu surga itu kan belum tentu ada, neraka belum tentu ada. Na'udzubillah min hadzal nifaq. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit nifaq seperti ini. Dan penyakit nifaq ini, ikhwani fillah a'azakumullah, jangan dikira datang tiba-tiba besar begitu, keraguan, tidak. Dari mulai yang kecil, mulai iman itu lemah dulu, lemah, lemah, lemah. Keyakinan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, sampai pada tingkat ragu. Setelah ragu, tidak percaya. Dan inilah kafir, munafiqan khalisan. Kalau sudah tidak percaya, kafir. Munafiqan khalisan. Yang tadinya penyakit nifaq menjadi munafiqan khalisan. Penyakit yang, atau munafik yang murni. Dikatakan penyakit itu tumbuh, penyakit nifaq ini tumbuh dalam hati, seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Demikian kata salaf. Tumbuh di hati seperti jamur di musim hujan. Bagaimana mengatasi tumbuhnya penyakit nifaq? Inilah yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasanya seorang insan yajib an yura'i ma fi qalbihi, wajib dia terus memelihara apa yang ada dalam hatinya, menjaga tauhidnya, menjaga keikhlasannya, menjaga keyakinannya terus menerus. Jangan sampai dirusak oleh hawa, minal hawa alladhi ya'sifu bihi hatta yata'a fil haram wal umuril mutasyabihat. Hawa nafsu yang akan mengalahkan hati tadi sehingga manusia itu terjerumus ke dalam yang haram dan perkara-perkara yang mutasyabihat. Jadi setelah bicara tentang halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang mutasyabihat. Barang siapa yang menghindari mutasyabihat ini berarti dia menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus masuk melanggar batas ini, masuk ke dalam mutasyabihat, maka dia akan masuk ke dalam yang haram. Kemudian setelah berkata masalah halal haram dan mutasyabihat dan kaidahnya, kaidahnya adalah kamu jangan mengerjakan yang samar-samar, yang tidak jelas halal haramnya, jangan kerjakan dulu sampai kamu tanya kepada para ulama, sampai tanya kepada orang yang berilmu, sampai kamu mendapatkan kejelasan apakah itu halal atau haram. Kalau jelas halalnya, silakan kerjakan. Kalau jelas haramnya, tinggalkan. Setelah itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa di dalam tubuh ini ada mudghah, ada segumpal daging, segumpal darah, yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya. Berarti perkara ini berkaitan dengan hati. Biasanya mulutnya mengatakan, ini kan masih samar-samar, ini kan masih tidak jelas, bukan haram. Padahal hatinya sudah tahu, sudah tahu, sudah cenderung kalau itu adalah haram. Tetapi karena nafsu, karena hawa, dia menginginkan untuk mengerjakan perbuatan yang dia sukai itu, maka dia kerjakan. Kalau ditanya kenapa, ini kan cuma subhat. Betapa banyaknya manusia, kaum muslimin, yang ketika ditegur, kenapa mengerjakan perkara ini kan haram. Jawabannya apa? Enggak haram, ini kan cuma subhat. Tidak haram, cuma subhat. Seakan-akan, maknanya subhat itu boleh, halal. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menghindari perkara subhat, dia telah menjaga agamanya dan telah menjaga kehormatannya. Berarti, kaidahnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk menghindari mutasyabihat. Ikhlaskanlah ibadah ini karena Allah, dan ikhlaskanlah hidup ini untuk Allah. Ikhlaskanlah semua amalan-amalan kita karena Allah, sehingga kita betul-betul melihat batas-batas himallah, batas-batas yang digariskan oleh Allah, yang dijaga oleh Allah. Yang halal kita berani mengamalkannya karena halal, sedangkan yang haram kita hindari, dan yang mutasyabihat jangan berani-berani masuk ke dalamnya. Karena masuk ke dalamnya adalah perkara yang sangat berbahaya, seperti orang yang bermain di pinggir jurang, seperti penggembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir perbatasan, yang ternaknya itu gak punya akal akan masuk ke dalam penjagaan itu tadi. Demikian pula manusia yang bermain di pinggir keharaman tadi, di syubhat-syubhat tadi, hawa nafsu akan cenderung kepada yang haram. Hawa itu akan cenderung kepada perkara-perkara yang haram. Sebab neraka huffat bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, syahawat. Berbeda dengan jannah yang huffat bil makarih, dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Berat, capek, lelah, falak bertahan ala aqobah, maka enggak ada yang mau jalan mendaki, enggak mau, berat. Padahal di sana ada jannah. Sebaliknya, an-nar huffat bil makarih, huffat bil syahawat. Sebaliknya neraka dikelilingi oleh syahwat yang disukai oleh hati. Maka kalau kamu, hawa nafsumu, suka kepada perkara-perkara yang diharamkan tadi, maka jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat kepada perkara-perkara syubhat itu tadi. Sebab kalau sudah dekat kepada yang haram, nafsumu akan pingin. Akan suka kepada perkara yang haram itu. Dan sebentar lagi, yusiku an yarta'afi. Sebentar lagi akan terjerumus ke dalam yang haram. Ingat fil jasadi mudghah. Ingat, di hati ini ada satu gumpal daging, yaitu jantung, yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya, dan kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Yang kalau kita berhasil menjaga hati ini agar selalu baik, maka insya Allah anggota badan kita seluruhnya akan baik. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, pertama, anna syari'ah al-islamiyah halaluha bayyin wa haramuha bayyin wal mustabih minha ya'lamuhu ba'dun nas. Dalam syariat Islam ini, yang halalnya jelas, yang haramnya juga jelas. Sedangkan yang mustabah, yang tersamar, ya'lamuhu ba'dun nas, akan diketahui oleh sebagian manusia. Jadi yang mutasyabihat ini, jangan kerjakan dulu sampai kamu bertanya kepada yang lebih tahu, yang lebih alim. Kemudian, yang kedua, annahu yandaghi lil insani idha istabaha alaihi al-amr ahalalun huwa am haram am yatajannabahu hatta yatabayyan lahu annahu halal. Yang kedua, kita mendapatkan kaidah bahwa semestinya seorang manusia, seorang muslim, jika tersamar baginya perkara ahalalun huwa am haram, jika tersamar baginya apakah perkara ini halal atau haram, maka yang seharusnya dia kerjakan adalah an yatajannabahu, menghindarinya. Hatta yatabayyan lahu annahu halal, sampai jelas kalau itu halal. Sampai jelas halalnya. Hindari perkara itu sampai jelas. Dan sudah kita katakan tadi, menghindari yang mutasyabihat itu mudah. Karena kamu masih punya yang lainnya yang halal, jelas halalnya. Menghindarkan sesuatu yang samar-samar tadi, ini halal atau haram, ya sudah, tinggalkan yang mutasyabihat. Makan ayam kan halal jelas, makan ikan kan jelas, makannya pun halal. Dan kalau saya, kenapa repot-repot kamu cari yang syubhat? Tinggalkan yang syubhat itu. Ini bagaimana ya hukumnya? Tinggalkan saja. Sambil kamu mencari-cari tahu ilmunya, kamu tinggalkan makanan tersebut, cari makanan yang halal. Nah, makanan yang halal masih banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sayur-sayur masih banyak. Pohon-pohon yang hijau masih banyak. Yang ketiga, wa min fawaid al-hadith, anna al-insan idha waqa'a fil umur al-mustabiha hana alaihi an yaqa' fil umur al-wadiha. Bahwa seseorang kalau sudah masuk kepada perkara-perkara yang subhat, perkara yang samar-samar, hana alaihi an yaqa fil umur al-wadiha, maka akan memudahkan dia untuk terjerumus ke dalam perkara yang jelas haramnya. Fa idza marasa syai' al-mustabah, kalau dia sudah terbiasa mengerjakan yang subhat-subhat, makan yang subhat-subhat, yang tidak jelas, fa inna nafsahu tad'uhu ila an yaf'al shay'al bayyin wa hina idin yahla. Tentunya nafsunya akan terdorong untuk mengerjakan yang jelas-jelas haramnya. Dan ketika itu binasalah ia. Faedah yang keempat, jawazu darbil mathal, bolehnya memberikan permisalan. Min ajli an yatabayyana al-amr al-ma'nawi, bolehnya memberikan permisalan untuk menjelaskan perkara yang ma'nawi dengan permisalan pada amrul hissi. Ma'nawi tahu ya, yang sifatnya makna, sedangkan hissi yang sifatnya terlihat dan zahir, seperti masalah halal dan haram. terjerumus ke dalam yang haram. Digambarkan dengan terjerumus dalam jurang. Nah, jurang ini hissi. Kalau haram tadi atau dosa tadi adalah maknawi. Mempercontohkan yang maknawi dengan permisalan yang hissi supaya lebih mudah dipaham. Ini boleh. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sering menggunakan permisalan-permisalan dan beliau menyatakan bahwasanya permisalan-permisalan kalau untuk menjelaskan syariat yang demikian atau menjelaskan sunnah maka itu boleh. Yang tidak boleh adalah permisalan-permisalan untuk menentang hukum Allah dan untuk menentang sunnah. Bagaimana permisalan untuk menentang sunnah? Permisalan kerbau. Ya. Kalau kamu membersihkan aliran sungai ini, percuma kalau kerbaunya belum disuruh pergi dari kubangan itu. Sebab kalau bersihkan di sini, di hulu sana, ada kerbau yang sedang berkubang, ya kotor terus. Jadi bagaimana? Jadi kerbaunya dulu singkirkan, baru kamu bersihkan. Maksudnya apa? Wahai fulan, maksudnya percuma kamu dakwah, kalau togutnya belum ditumbangkan. Tumbangkan dulu togutnya, baru kita bersihkan. Ini permisalan untuk menentang hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Demikian pula permisalan-permisalan akal-akalan yang diajarkan oleh Mu'tazilah. Mereka rata-rata dengan permisalan-permisalan membantah semua apa yang mereka anggap tidak cocok dengan akalnya. Dengan alasan apa? Bukankah? Berarti. Coba contohnya, pohon saja, batu saja, begini dan begitu. Makanya permisalan. Kenapa kamu mau berangkat ke Madinah untuk belajar syariah? Kamu mau belajar halal dan haram? Coba lihat kucing. Ini permisalan ya. Kucing itu kalau makan makanan yang halal, itu orang lewat di depannya, dia tenang saja. Tetapi kalau makan yang haram, begitu orang datang, majikannya datang, dia akan lari ketakutan. Berarti kucing itu tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau masalah urusan halal dan haram, gak perlu jauh-jauh ke Madinah. Istighfar, minta fatwa saja pada hatimu. Orang belajar disalahkan. Dengan permisalan. Mau kemana kamu, mau ke Yaman? Mau ketemu Syekh Alim dan ulama? Kata mereka, ulama itu bagaikan sumur. Sumber air. Orang datang berbondong-bondong untuk ambil air dari sana. Tetapi, orang yang kehausan di tengah padang pasir, sumur itu tidak bisa membantu apa-apa. Sumur itu hanya diam di tempatnya. Tidak bisa menolong mereka yang kehausan di tengah padang pasir. Tetapi kami, yang khurud fisabilillah, seperti awan yang membagikan air keliling ke tempat-tempat yang terpencil sampai termasuk di padang pasir dan kehausan, kita datangi. Awan itu mendatanginya dan memberikan air kepada mereka. Artinya apa? Yang khurus itu lebih afdol daripada ulama. Pengeri ya. Permisalan mereka pakai untuk menjatuhkan dan melecehkan ulama yang mengajarkan ilmu. Padahal jelas kalau mau dibantah masih bisa dengan cara akal-akalan pula. Permisalan, bisa. Kita tanyakan kenapa yang subur selalu di dekat mata air. Iya toh? Sedangkan padang pasir kasih air sebentar hilang. Dan tidak ada bekasnya sama sekali. Tetapi dengan adanya mata air maka akan makmur manusia. Dimanapun bahkan kebiasaan manusia sejak dulu akan membuat permukiman di dekat mata air. Dekat sumber air. Tapi percuma kita bantah-bantahan dengan contoh permisalan. Yang jelas permisalan itu kalau untuk menjelaskan apa yang hak, untuk menjelaskan, menerangkan apa yang hak, tidak mengapa insyaallah. Tetapi kalau sudah untuk menentang, maka itu adalah filsafat. Filsafat kucing, filsafat kerbau, dan filsafat awan, filsafat sumur. Itu semua mereka bikin, mereka ada-adakan untuk menentang al-haq, menentang sunnah. Jadi faedah tadi memiliki catatan. Faedah yang keempat tadi, bolehnya memberikan permisalan-permisalan. Kalau untuk menjelaskan yang hak. Wa min fawaidi hadzal hadis, dan termasuk faedah hadis ini yang kelima adalah husnu ta'limi Rasul alaihi salatu wassalam, bagusnya cara mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani pendek kalimatnya, jelas dan dicontohkan dengan permisalan yang jelas pula. Bidarbil amsal wa tawdihiha, dengan menjelaskan permisalan-permisalan dan menerangkannya dengan kalimat yang simpel, padat dan mudah dihafal. Inilah husnu ta'limir rasul, bagusnya cara beliau mengajarkan ilmu. Yang keenam, wa min fawaid hadzal hadis anna al madar fi shalah wal fasad ala al qalb, bahwa ukuran baik atau buruknya satu amalan adalah tergantung hatinya, jantungnya. Wa yanbaghi ala hadhihi al fawaid annahu yajib ala al insan al inayah, dan semestinya yang bani dan dibangun di atas faedah ini, bahwasanya wajib bagi manusia untuk memperhatikan biqalbihi, inayah biqalbihi, betul-betul menjaga dan memperhatikan hatinya, daiman wa abadan, hatta yastaqima ala ma yanbaghi an yakuna alaih, agar dia lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan padanya atau sesuai dengan jalan yang harus dia lalui. Tentunya ikhwan fillah jazakumullah, kalaupun sufi selalu berbicara cakalah hati, pentingkan hati dan sebagainya, tapi kita harus tahu bahwa yang memperbaiki hati adalah tauhid. Ketika berbicara tentang inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu, disebutkan di sana oleh para ulama bahwasanya hati ini cara memperbaikinya adalah dengan tauhid. Jelas itu. Yani memperbaiki keyakinan dan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu amalan hati. Mengenali Allah, mengenali sifat-sifatnya, mengenali hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, mengenali syariatnya, dan kemudian juga meyakininya di dalam hati dengan keyakinan yang tinggi. Ini semua amalan hati. Dan itu perbaikan hati. Bukan memperbaiki hati itu artinya jangan kamu ngurusi perkara-perkara yang zahir, yang pentingkan hati. Lihat, ini syubhat namanya. Kalimat yang penting hati, betul. Tapi dicampur dengan kalimat, gak usah kita ngurusi yang zahir. Artinya, amalannya beda-beda, gak apa-apa. Jangan saling salah menyalahkan. Yang penting kan hati. Ya. Tidak boleh saling salah menyalahkan, tidak boleh saling tegur-menegur, tidak boleh saling... Ibadahnya, sholatnya beda-beda, gak apa-apa. Gak akan ditanya nanti kamu mazhabnya apa. Ini bukan mazhab-mazhaban yang akan ditanya nanti benar atau salah amalannya. Jadi kalau hati itu telah baik dengan sesungguhnya, memiliki tauhid dan akidah yang benar, memiliki ma'rifatullah yang benar pula, otomatis dia akan memerintahkan, hati ini akan memerintahkan seluruh tubuhnya untuk mencari ilmu bagaimana cara beribadah yang benar. Itu mesti. Kalau dia masih seenaknya saja, yang penting kerjakanlah, bagaimanapun tidak apa-apa, itu berarti hatinya masih ada sesuatu. Hatinya masih ada sesuatu. Nggak takut salah. Nggak takut kalau kamu menyimpang. Nggak takut kalau kamu mengerjakan tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nggak takut. Kalau nggak takut, berarti hatinya rusak. Hati yang baik adalah yang memiliki khaufullah, yang memiliki rasa takut pada Allah, yang memiliki khaufun wa raja, yang memiliki cinta kepada Allah, yang semangat untuk membuat seluruh tubuhnya mengerjakan perkara yang seperti diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min fawaid al-hadis, dan termasuk faedah hadis ini adalah anna fasad adh-dhahir dalilun ala fasad al-batin, bahwasanya rusaknya amalan zahir itu bukti. Ini yang penting untuk membantah kaum sufi tadi yang bilangnya hati-hati-hati, tapi zahirnya rusak, dicampuri dengan kebidaan-kebidaan yang bermacam-macam. Nyanyi bersama penyanyi wanita. Baru saya baca spanduk besar di perjalanan, Akim nyanyi sama penyanyi wanita dangdut dalam acara perayaan Kristen apa ini? Perayaan apa? Nggak tahu saya. Dari sisi mana dikatakan hak? Dari sisi perayaannya tidak, perayaannya perayaan Kristen lagi. Ditambah lagi maksiatnya bersama kedua wanita penyanyi dangdut. Dari sisi mana kita mengatakan bahwa itu adalah hak? Kalau begitu, mana jangkala hati itu mana? Padahal faedah terakhir ini dikatakan bahwa fasadul zahir dalilun ala fasadil batin. Rusaknya amalan zahir itu menunjukkan becatnya hati. Jadi hatimu masih rusak. Loh, kamu tahu hatinya Akim? Ya dari zahirnya terlihat jelas hatinya. Kalau hatinya memiliki khaufullah, memiliki rasa takut pada Allah, tidak akan berani dia bermaksiat seperti itu. Tidak akan berani. Apalagi sebagai figur yang katanya da'i. Tidak akan berani. Apakah dia tidak menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, masuk ke dalam mutasyabihat, itu sudah tidak menjaga kehormatan dan agamanya. Apalagi masuk kepada perkara yang haram. Kamu dikatakan orang yang menghindari mutasyabihat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Bagaimana kalau dia bukan hanya menghindari mutasyabihat, masuk ke dalam yang haram? Bagaimana kira-kira? Bagaimana hatinya? Maka jagalah hati itu dengan tauhid, dengan ma'rifatullah, dengan yakin kepada Rasul, dengan yakin bahwa jalan yang hak adalah jalan Rasul, dengan yakin bahwa azab Allah pasti ada. Neraka sudah Allah persiapkan. Dan kemaksiatan diancam. Kita harus yakini dalam hati. Itu hati yang baik kalau memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu. Sehingga dia akan menghindari perkara dosa-dosa. Bahkan mutasyabihat pun akan dihindari. Karena memiliki keyakinan tentang bahayanya dosa-dosa. Maka lihat faedah terakhir dari syekh. Anna fasadul zahir dalilun ala fasadil batin. Rusaknya amalan zahir itu bukti dari rusaknya amalan batin. Ya qali Nabi SAW, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi kalau jasadnya fasadat berarti qalb fasadat, berarti hatinya ada kerusakan di dalamnya. Fasadul zahir unwanu fasadil batin. Maka rusaknya amalan zahir itu tanda-tanda ada kerusakan dalam hatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu wassalamu ala hidayah. Wassalatu ta'ala ala afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.